Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali rasanya pada pagi hari ini seperti biasa pengobatan nabawi, ruqyah, zikir dan tausiah bersama Ustaz Haji Cilik Guntur Bumi dan tim pemburu surga kembali hadir di hadapan Anda semuanya. Dan bagi Anda yang ingin berkonsultasi mengenai masalah kesehatan, kami mengundang di line telepon 5743476 atau 0215743478 untuk dapat berkonsultasi mengenai masalah kesehatan ataupun untuk umroh dan haji bersama dengan sahabat Karimah Husata. Jangan lupa apabila sudah tersambung, passwordnya adalah berzikir untuk ketentraman. Alhamdulillah. Dan seperti biasa, saya tidak sendiri. Hari ini ramai sekali. Ada Mbak Asrifo, Mbak Cici Tegal dan juga Mbak Eksanti. Assalamualaikum Mbak Cici. Waalaikumsalam. Juga Mbak Eksa. Sehat ya Mbak Cici? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amal ba'du. Pemirsa TVRI rahimakumullah, senang sekali saya juga bisa menjumpai Anda kembali dalam pengobatan nabawi dan konsultasi haji dan umrah bersama sahabat Karimah Wisata. Kami selalu berharap Anda dalam keadaan sehat wa afiat dan Allah selalu memberikan jalan keluar bagi permasalahan yang Anda hadapi. Di sini kita bisa bersama-sama berzikir, mendengarkan tausiah, ruqyah dan konsultasi haji umrah bersama umrah dan haji bersama sahabat Karimah Wisata. Karena sahabat Karimah Wisata bukan hanya harganya yang bersahabat, tapi insya Allah kami ingin sekali memudahkan perjalanan Anda ke Tanah Suci. Dan sudah ada bersama kita Ustaz Haji Cilik Guntur Bumi, Ustaz Adi, Ustaz Aswan Faisal. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu sehat dan sumringah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apalagi Ustaz Cilik dan juga Mbak Cici juga Mbak Eksa ya. Yang baru pulang dari Tanah Suci dan sahabat-sahabat saya yang soleha ini, Mbak Cici Tegal. Sudah seger. Mbak Eksanti yang akan berbagi kepada pemirsa tentang perjalanan ke Tanah Suci. Dan ibu-ibu dari pengajian Baitur Rahim dan Nurul Iman yang selalu setia mendampingi kita. Terima kasih banyak ibu. Bu. Sehat, Bu. Ngantuk ya, Bu ya? Khusuk, Ustaz, bukan ngantuk. Saking khusuknya tidur. Nah, ini saya enggak tahu nih yang siapa duluan yang udah enggak sabar mau berbagi nih. Aku deh, yang pasti. Jadi kemarin alhamdulillah kita sudah berhasil berangkat ya saya dengan Mas Tarsan. Wah, rame banget karena mungkin kebetulan yang berangkat orang-orang rada-rada seperti saya sama Mas Tarsan. Rada-rada jadi apanya? Rada-rada pinter, rada-rada. Jadi pada saat ibadah ya pasti khusyuk karena kita sudah sampai di Masjidil Haram sama di Nabawi. Tapi pada saat-saat kita di perjalanan, di bus menuju ke sana, kita full ceria. Ini ada sedikit menyesal nih pemirsa di rumah di seluruh Indonesia yang tidak ikut kemarin ya. Betul, tapi jangan khawatir, masih ada periode yang berikutnya dan insya Allah bintang tamunya juga akan oke-oke juga nanti. Ya, pertanyaannya balik lagi, jadi waktu kemarin kita pertama kali mendarat di Nabawi. Nabawi sih, sudah kali mendarat. Oh, mendarat di sini. Di Jeddah dan langsung ke Masjid Nabawi. Dari kan kita langsung ke Madinah ya. Ustaz selalu berdoa kita. Mohon maaf Mbak Cici, sebelum dilanjutkan kita harus dengarkan gimana azan subuh berikutnya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita kembali lagi ke tempat berikutnya. Allah. Baik pemirsa dari Studio TVRI Nasional, kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Dan kita masih dalam acara Ruqyah Zikir dan Tausiah dan ingin konsultasi umrah dan haji bersama dengan sahabat Karimah Wisata, silahkan kami mengundang di 5743476 atau 0215743478. Sebelum kita akan membahas lebih lanjut seputar pengobatan ala nabi, kita akan simak lebih dahulu visualisasi bersama Ustaz Haji Cilik Guntur Bumi mengenai pengobatan pada pekan silaturahmi dan juga sahabat Karimah Wisatanya seperti berikut ini, silahkan. Nah, saya rasakan sih tadi mengikuti ya apa yang diperintahkan ya, disampaikan oleh Ustadz. Seperti tadi pegang apa yang sakit gitu kan, seperti tadi kaki agak pegel sambil membaca Fatihah, terus ya alhamdulillah sih hilang gitu. Itu aja sih yang aku rasakan, dan mudah-mudahan sih acara ini bisa panjang dan bisa banyak manfaatnya untuk semua umat. Satu keluhan insomnia ya, jadi memang susah sekali tidur. Tapi alhamdulillah tadi pas setelah zikir dan during zikir merasa nyaman dan sedikit ngantuk

kalau pengen haji, pengen umroh, kagak salah lagi. Buruan daftarin di PT Sahabat Karimah Wisata, karena di situ bakalan dibimbing sama ustadz-ustadz yang berpengalaman dan juga pastinya bersama artis-artis ibu kota. Nah, makanya buat pemirsa, langsung aja buruan daftarin nih. Buruan daftar enggak? Daftar enggak? Kalau enggak daftar, mata saya melek nih. Iya, yeah, daftar ya. Kedip lah gitu. Yaudah, gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat jemaah Indonesia, mari umroh dan haji plus bersama Sahabat Karimah Wisata. Yeay. Innalhamdulillah wa ni'mata lakawal humalabbaik labbaikala syarikalaka labbaik innalhamdulillah والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami sedang berada di Jabar Rahmah yang konon katanya ini merupakan tempat pertemuan dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Katanya di sini tempat makbul untuk berdoa. Katanya doanya sih tetap menghadap ke kiblat, tetap mintanya kepada Allah. Tapi bisa berdoa di sini untuk dapat jodoh. Nah, jadi saya berada di sini dalam rangka ikut-ikutan berdoa. Mudah-mudahan aja tahun ini tahun keberuntungan saya, pulang-pulang dapat gandengan. Amin. Dari Jabal Rahmah, Sahabat Karimah Wisata sudah melalui perjalanan yang jauh sekali. Rasanya nikmat, kusuk, dan penuh tawa, penuh canda. Karena saat-saat ngantuk, ustadznya juga seorang humoris juga. Makanya sekali lagi, siapa yang mau umroh atau berhaji, segera daftar di PT Sahabat Karimah. Alamatnya sudah enggak asing lagi. PT Sahabat Karimah Wisata. Yes. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini saya ada di belakang Ka'bah. Di depannya Ka'bah, belakang kita itu Ka'bah. Yang saat ini seluruh dunia menyembah Allah Subhanahu wa taala mengarah Ka'bah. Di Mekah Al-Mukarramah, Masjidil Haram ini, alhamdulillah PT Sahabat Karimah Wisata berhasil mengambil liputan, alhamdulillah berkat izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan PT Sahabat Karimah Wisata bermanfaat buat umat, amin, bermanfaat buat masyarakat dan bisa memberangkatkan orang-orang yang tidak mampu, terutama para alim ulama ustaz-ustazah yang betul-betul khusyuk doa kepada Allah untuk dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Insyaallah mudah-mudahan rezeki tersebut berkah untuk anak yatim piatu, fakir miskin dan orang duafa. Insyaallah mudah-mudahan kita mendapatkan umroh dan haji yang mabrur, amin. Sahabat Karimah Wisata, yes. Alhamdulillah hari ini kita sudah mengakhiri umroh yang hari ini. Ya, insyaallah tahun depan kita bisa selalu datang lagi. Dan alhamdulillah juga, walaupun kayaknya memang ini susah, keluarga besar Sahabat PT Sahabat Karimah Wisata bisa berfoto bersama, bisa mengambil video. Ini adalah barokah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ke depan sekali lagi kita selalu mendapatkan kesempatan lagi. Maka yang belum, daftar dong ke Sahabat Karimah Wisata. Yes. Ye ye ye. Halo Indonesia. Halo. Di sebelah kiri terbentang lautan merah yang tidak bertepi. Sedangkan di belakang adalah Masjid Terapung. Ini berarti Sahabat Karimah Wisata berada di kota Jeddah. Sebentar lagi kita akan meninggalkan lautan ini dengan penuh harapan dalam jangka pendek insya Allah. Melalui Sahabat Karimah Wisata kita akan datang lagi untuk menunaikan ibadah umroh. Amin. Yang mau ikut gampang, catat PT Sahabat Karimah Wisata. Alamatnya nih. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita masih terus menantikan partisipasi Anda di 5743476 atau 0215743478 yang ingin konsultasi mengenai masalah kesehatan ataupun ingin tanya-tanya seputar umroh dan haji bersama Sahabat Karimah Wisata dengan passwordnya adalah berzikir untuk ketentraman. Alhamdulillah. Sepertinya sudah ada yang masuk nih Mbak Sri. Kalau gitu langsung kita sapa. Silahkan. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Dengan Ibu Rida di Palembang. Iya, silakan Ibu Rida di, langsung ke Ustaz. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dari Palembang, wong kito galu. Iya. Iyo, silakan. terserah. Nah, aku. Oke, saat ini anaknya umur berapa Bu yang sakit? Tidak kelihatan sakit, seperti biasa saja. Biasa saja, cuman hasil ronsennya jantungnya bocor. Iya, betul. Oke, Ibu, untuk mengatasi hal semacam seperti itu, ya, untuk anaknya nanti umurnya berapa Bu? Setahun 10 bulan. Setahun 10 bulan. Ya, ya, insya Allah mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah ya Bu ya, amin. Ibu, ini saya kasih contoh ramuan terlebih dahulu sebelum kita nanti bimbing dengan bacaan doa untuk diminumkan air putih tersebut ya. Ini ada bawang putih, ini maaf, warna merah ya, ngantuk maaf jadi merah. Ini ada bawang merah, ya, ambil 5 siung, 5 buah. Ya, nanti ditumbuk halus, dicampur dengan minyak kayu putih. Ya. Ya, nanti bacakan Al-Fatihah 21 kali, doa kepada Allah, ya Allah ya Rabbi, mudah-mudahan bawang merah dan minyak kayu putih ini bisa untuk penyembuhan anak saya, namanya siapa? Binti siapa kalau perempuan? Bin yang laki-laki ya. Iya. Oke, Bu, sudah dipersiapkan air 1 gelas? Sudah. Bagi jamaah yang mungkin menelpon di TVRI Nasional kok susah, bersama-sama dipersiapkan air 1 gelas. Kita doa mohon kepada Allah, mudah-mudahan air tersebut yang kita bacaan doa-doa bersama, mudah-mudahan sebagai sarana penyembuhan bagi yang sakit, sebagai sarana penentram bagi yang sering emosi. Bismillahirrahmanirrahim. Illa khutratin nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash-shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu anta rabbi Allahu Allahu Allahu anta rabbi Allahu Allahu Allahu anta rabbi Allahu ya Allah ya Rabbi. Semoga air yang kita bacakan doa ya Allah dengan zikir asmamu ya Allah sebagai penyembuhan dalam tubuh kami ya Allah. Apabila di dalam tubuh kami ada penyakitnya ya Allah, angkatkanlah penyakit dalam tubuh kami ya Allah. Allahu Allahu anta rabbi Allahu Allahu Allahu anta rabbi. Halo Ibu. Ya, halo. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti anaknya diminumkan ya Bu. Saat ini anaknya dalam keadaan sadar atau mungkin tidur? Tidak, ini sedang ada Ustaz, dipangku. Oh, dipangku. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Anaknya diminumkan sedikit. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kenceng, semangat. Sudah, ambil sedikit airnya, usapkan di mukanya sama yang di dadanya. Mudah-mudahan jantung yang bocor bisa ketembel, amin. Amin. Oke, Bu. Iya. Ya, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah ya, Bu, ya. Ya, terapi kesembuhannya bagi yang mungkin jantung bocor atau mungkin sesak nafas semacam seperti itu mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah. Ya. Gambar di Palembang jelas enggak Bu di sana Bu? Iya, agak kurang jelas ini Ustaz. Kurang jelas mungkin antenanya kali ya Bu ya. Suaranya bergoyang, Mas. Suaranya bergoyang. Iya, berkembar suaranya double. Oh, memang suara saya jelek Bu masalahnya. Ya Bu, sholatnya lima waktunya jangan sampai ditinggal. Ada sedikit rezeki santuni anak yatim piatu, fakir miskin dan orang duafa ya Bu ya. Ya. Yang ikhlas silakan nanti menghubungi alamat di bawah ini untuk meminta resepnya khusus untuk anak yang jantungnya bocor. Alamatnya di Pondok Indah ini ya Bu ya. Ya, ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa lagi ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana ibu? Dengan ibu Nur di NTB. Di NTB. Paspornya ibu? Berzikir untuk ketentraman. Alhamdulillah. Langsung ke Ustaz ibu. Ya silakan bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya silakan bu. Saya ada keluhan. Ya. Sakit emak. Terus di dada tuh sakit, terus sesak, sering sakit perut, sampai ke pinggang itu Pak Ustaz. Oke, saat ini detik ini yang merasa sakit yang mana? Dada sesak, panas, nyeri seperti ketusuk-tusuk, seperti kesayat-sayat, atau semacam ada benda yang berjalan? Agak panas ya Ustaz, di dada saya, terus sakit. Sudah dipersiapkan air satu gelas? Sudah Ustaz. Ibu yakin kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala? Insyaallah yakin sekali kepada Allah ya. Kita bersama-sama doa mohon kepada Allah supaya diberikan kesembuhan. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mustofa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita istighfar, mohon ampun segala dosa kita kepada Allah. Mungkin sakit kita ini diberikan teguran oleh Allah agar kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah bersama Rabbana ya. Astaghfirullah. Kami ingin dikarenakan kami banyak dosa ya Allah. Ampunilah segala dosa kami. Angkatkanlah penyakit dalam tubuh kami ya Allah. Sembuhkanlah tubuh kami agar kami bisa melaksanakan ibadah dengan tenteram kembali ya Allah. Astaghfirullah. Halo ibu. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Ditiupkan di airnya, terus diminum airnya satu teguk, bu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah bu? Halo? Sudah Pak Ustaz. Sudah diminum, ambil sedikit airnya, usapkan di mukanya sambil dan di dadanya sambil istighfar, dikeluarkan suaranya bu. Astagfirullah. Diusap di mukanya sama di dada yang sesak yang panas tadi. Istighfar. Lebih semangat lagi bu. Astagfirullah. Oke cukup. Tarik nafas, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Satu kali lebih semangat lagi bu. Allahu Akbar. Satu kali lagi lebih semangat lagi. Allahu Akbar. Cukup ibu, diminum airnya satu teguk ibu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu, saya mau tanya. Ibu setelah tadi istighfar mungkin ingat dosa kita kepada Allah. Hati ibu, perasaan ibu ingat kepada Allah dengan istighfar rasanya bagaimana bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz, agak tenang. Alhamdulillah. Ini bukti dari zikir. Makanya kalau ada masalah apapun, sakit apapun, banyak istighfar, banyak zikir. Allah bi zikrillah tatma'innul qulub. Dengan kita zikir kepada Allah, hati kita akan tenteram. Sudah terbukti. Betul Bu? Iya. Betul. Nah, setelah minum dengan air yang kita bersama-sama doa, mudah-mudahan para alim ulama membantu doa untuk kesembuhan ibu. Sekarang setelah minum, setelah diusap dengan air, rasanya bagaimana bu sekarang? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz, sudah agak lumayan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu sebutin alamatnya NTB bu, silakan yang keras. Alamatnya di NTB di Bima NTB Pak. Bima NTB jalannya? Ya, jalan air bersih. Kelurahan Nungga, Rasanae Timur. Insyaallah. Ibu betul dari NTB, Bu? Betul, Pak. Jangan-jangan karyawan TVRI Nasional nih? Tidak, Ustaz. Demi Allah nih. Demi Allah, Ustaz. Oke, sholat lima waktunya jangan sampai ditinggal. Ini karena keberhasilan datang dari Allah. Kita bukan mentransfer dari televisi ke rumah, tetapi kita bersama-sama doa mohon kepada Allah. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan seterusnya. Amin. Amin. Kita kepada anak yatim piatu ya, Bu. Mudah-mudahan Ibu kita doakan bisa berangkat ke tanah suci. Amin. Amin. Rezekinya lancar. Amin. Amin. Utangnya lunas. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masalah utang penting banget yang bojok. Baik, mungkin sebelum melanjutkan kita harus break dulu sejenak. Pirsa jangan kemana mana. Hasbi rabbi jalallah. Bersama kami dalam Rukyah Zikir dan Tausiah, dan kami informasikan pula bagi Anda yang ingin berangkat untuk umroh dan haji bersama sahabat Karimah Wisata, untuk hotline-nya di 021-769-5191 atau untuk lebih lengkapnya bisa langsung Anda catat di layar kaca. Dan sekarang kita langsung tanya-tanya nih, tadi sempat terputus ya Mbak Cici, Mbak Rasa, mengenai pertanyaannya, silahkan. Iya. Pada saat kita di Masjid Nabawi dianjurkan untuk banyak-banyak sholawat, kemudian pada saat di Masjidil Haram dianjurkan juga untuk banyak zikir. Pertanyaannya, kenapa kita harus banyak-banyak sholawat di Nabawi, kemudian kenapa harus berzikir, dan zikir apa sih yang tepat di sana? Karena rasanya kan kalau di sana tuh kayaknya deket sama Allah, deket, kayaknya doa-doa bisa langsung dijawab. Amin. Apa sih yang tepat kita doa-doa di sana? Kita ajak kali Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, Ustaz Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Binasta'in ala umuri dunia wa dina. Salatu wassalamu ala nabiil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kenapa kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca salawat ketika berada di Masjid Nabawi? Karena sungguh Nabawi ini dikenal dengan Masjid Nabi, di mana ada dua masjid yang dibangun, la masjidun ussisa ala taqwa, dibangun atas landasan takwa, yaitu Masjid Quba sebelum Rasul masuk kota Madinah, dan yang kedua Rasul bangun Masjid Nabawi yang sekarang kita sering kita kunjungi. Untuk di sana memang tidak ada selain zikrullah yang kita kenal. Juga disarankan untuk memperbanyak membaca solawat, karena orang-orang yang mendatangi Baitullah dan tidak menziarahi Rasul, tidak mendatangi Rasul, maka disebut qad jafani, telah lalai kepadaku, lupa kepadaku, kata Rasulullah. Bagaimana mungkin kita lupa kepada pembawa syafa'atul uzma nanti di yaumil qiyamah, di mana saat itu tidak ada lagi yang dapat memberikan syafa'at atas izin Allah kecuali kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Dan Rasul menyebutkan bahwa seutama umatku adalah yang memperbanyak solawatnya. Contoh sah. Solawat itu banyak sekali, ya, seperti yang sering kita baca, Allahumma salli wa sallim. Nah itu solawat yang pendek, ya. Atau misalkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah. Atau banyak salawat kamilah atau salawat-salawat yang lain. Silakan. Atau ingin lebih pendek lagi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, atau sallallahu alaika ya Muhammad. Itu yang paling pendek, baca dengan kecepatan tinggi silahkan, kalau memang sudah terbiasa. Nah kemudian di Baitullahil Haram atau di Masjidil Haram yang ada Ka'bah di kota Makkah itu, menurut beberapa sumber bahwa zikir yang paling baik itu adalah La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah ini biasanya dibaca ketika kita melakukan tawaf di Ka'bah. Jadi kalau misalkan kita punya kekurangan atau tidak bisa membaca doa-doa yang panjang yang sering kita dapatkan di buku-buku petunjuk bacaan tawaf, maka boleh kita memperbanyak membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil adzim, sambil merasakan diri ini kecil dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampai kepada rukun yamani, rubah bacaannya, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Itu ya. Itu yang kalau misalnya tidak bisa zikir yang panjang, itu kayaknya zikir andalan ya sampai. Nah, itu dia. Pasti bisa itu. Semua. Karena memang dalam bahasa sabda Rasul, subhanallah tamla'ul mizan. Baca subhanallah itu memberatkan timbangan kita nanti di yaumul mahsyar. Itu banyak sekali kutam dari subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, mungkin kita langsung ke Ustaz tadi nih ya. Mengenai pada pekan silaturahmi dan juga pengobatannya bagaimana? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pengobatan sendiri daripada berangkat jamaah di Ramja Larat atau Gerahnya. Daripada berangkat ada dua metode pengobatan pribadi zamannya masa. Dari yang masa itu tiap hari Kamis saja, Ba'da Maghrib itu waktunya dan gratis. Nah, kita bagi ramuan juga secara gratis pula. Itu yang pribadi tiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam. 24 jam. Dan insya Allah konteksnya memang ada infak sodako yang akan kita subsidikan sekarang untuk membantu saudara-saudara kita, utama untuk kita belanjakan sembako, ramuan, juga kita santuni anak yatim piatu, kaum ke apa dari dana-dana pasien pribadi sendiri. Ibaratnya berobat sambil beramal. Kita ingatkan pada jamaah atau pasien, mungkin dengan sakit itu tersebut teguran, mungkin ada dana dari harta kita yang tidak sengaja, dari haknya anak yatim piatu yang kita makan, yang menimbulkan penyakit, makanya dari ya, yang belum dikeluarkan, makanya daripada bekas silaturahmi selalu mengingatkan, mungkin dengan cara kita bisa infak sedekah ini, penyakit akan terangkat dengan sendirinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah. Kita dilanjutkan, silakan Mbak Isa yang ingin ditanyakan. Iya, mungkin selama di sana kan di Mekah juga banyak ya yang diobati sama Ustaz gitu. Sebetulnya penyakit apa saja sih yang bisa diobati dengan metode seperti ini? Apakah semua penyakit atau gimana? Soalnya ada hadis atau di Al-Quran ada nggak Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyifa'u thalasa. Tiga macam pengobatan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang biasa diterapkan tiga macam. Ya, yang pertama memakai madu. Ya, madu itu untuk pengobatan apapun bisa, ya kan? Lagi lumpuh, stroke, sampai ke darah tinggi HIV/AIDS pun kita memakai metode madu pun untuk penyembuhan. Yang kedua memakai alhijamah, bekam yang saat ini mungkin ada bekam yang ditarik darah kotornya, yang saat ini mungkin saking sibuknya merokok atau mungkin sering kena AC, makanan-makanan yang tidak sehat, ini yang ditarik toksin-toksinnya. Para dokter itu sudah pada memakai metode bekam. Ini penemuan Rasulullah. Berarti Rasulullah kan dokternya dokter, profesornya profesor kan. Karena para dokter saja sudah memakai cara al-hijamah, bekam, ditarik darah kotornya. Yang ketiga memakai al-qiyah, sengatan besi panas atau batu bara yang dipanaskan, batu yang dipanaskan. Kalau ini hukumnya makruh karena sakit ya. Kalau dalam keadaan darurat, orang yang stroke, kita tempelkan dengan besi yang sudah panaskan, bacain doa ruqyah, insya Allah bisa untuk mengaktifkan kelumpuhan kaki tersebut. Jadi jamaah yang mungkin ingin pengobatan di padepokan silaturahmi, kita buka praktek setiap hari jam 7 sampai jam 11 malam. Yang karena kemarin itu 4 bulan yang lalu saya sibuk mengurusi umroh dan haji, mulai sudah bulan-bulan yang lalu sudah aktif, jadi silakan saya langsung aktif praktek. Yang belum ketemu dengan saya 1 bulan yang lalu silakan datang, insya Allah saya temui semaksimal mungkin, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah. Yang mungkin melalui telepon doa langsung ada reaksi kesembuhan, mudah-mudahan yang ketemu langsung bisa diberikan total kesembuhan. Tapi satu pesan kami, pesan pada bukan silaturahmi, ada kesembuhan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sananya ibu-ibu jemaah yang ada di sini ingin bertanya. Oh iya, silakan. Persilahkan ya, silakan Ibu. Silakan Ibu, ada yang tanyakan? Langsung saja. Atau nggak ada yang tanyain? Ada keluhan mungkin. Kalau nggak ada yang tanyain, tutup pulang. Ramuan-ramuan nih, biasanya ibu-ibu kan ada yang suka pegel, sesak. Kita berikan petunjuk contoh untuk yang migrain. Ya, yang migrain pusing kepalanya mikir utang. Bayar utangnya. Ya, kalau utang mah bayar ya. Kalau pusingnya bagaimana? Salah satunya kunci utama, walaupun pikiran kuat, mikir utang, harus selalu perutnya jangan kosong. Ya, makan, walaupun di rumah hanya nasi saja, biar tambah tidak penyakitnya masuk angin. Ya, petunjuk bagaimana untuk migrain, yaitu dengan sarana bawang putih pula. Darah tinggi, darah rendah sekalipun, sampai TBC, ya, sampai mungkin bronkitis. Kalau dingin sekali malah batuknya kepingkel-pingkel, mengki-mengki, ya semacam seperti itu. Ya kan? Atau lembab semakin gitu, ya. Semacam seperti itu ya. Ini memakai bawang putih 7 atau mungkin gampang saja 3 siung. Ya, ditumbuk halus, dicampur dengan air 1/4 gelas panas, bacakan Al-Fatihah 21 kali. Ya. Bawang putihnya sebagai untuk penyembuhan karena kandungannya ada antibiotiknya. Al-Fatihahnya kita rukyah. Ya, karena yang ditemukan oleh Dr. Amaru Amuto dari Universitas Yokohama Jepang, air yang dibacakan dengan ayat-ayat suci Al-Qur'an mengandung molekul-molekul yang sangat indah semacam seperti ini. Tubuh kita 98% kandungannya air. Apabila mungkin 10% atau 50%-nya kandungan air di perut kita ada yang negatif, insya Allah air yang dibacakan doa yang sudah mengandung energi positif, insya Allah mengusir energi negatif dalam tubuh. Insya Allah. Ini salah satunya contoh. Dan bawang putih tersebut diminum setelah makan pagi dan setelah minum makan malam atau makan sore. Dilakukan di rumah dari migrain, darah tinggi, stroke, atau mungkin yang ingin tanya SMS melalui SMS Ramuan, alamatnya ada di layar kaca. Yuk kita doa mohon kepada Allah yang mungkin saat ini menderita penyakit tidak kunjung sembuh, atau yang saat ini suaminya selalu marah kepada suaminya, istrinya, atau mungkin istrinya gak berbakti kepada suaminya, atau mungkin anak-anaknya kurang ajar kepada orang tuanya, atau yang mungkin saat ini saudaranya, keluarganya di rumah sakit, di ruang ICU atau di ruang unit gawat darurat tidak kunjung sembuh, banyak biaya yang keluarkan. Yuk kita doa mohon kepada Allah. Atau yang saat ini berdoa ingin berangkat ke tanah suci tidak tercapai-capai, mudah-mudahan doa ini para alim ulama bersama-sama doa mendoakan supaya mustajab. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila khadrati Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Jabbar. Ampunilah segala dosa kami ya Allah yang mengikuti doa pada pagi hari ini ya Allah. Ampunilah segala dosa kami, kekhilafan kami. Ampunilah segala dosa kedua orang tua kami, saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, yang saat ini saudara kami tergeletak di rumah sakit tidak berdaya ya Allah, di ruang ICU, di ruang unit gawat darurat ya Allah. Banyak biaya yang kami keluarkan ya Allah. Angkatkanlah penyakit-penyakit dalam tubuhnya, tentramkanlah keluarganya ya Allah ya Rabbi, agar bisa melaksanakan ibadah dengan tentram dan nyaman kembali ya Allah. Ya Allah, yang mungkin jamaah pada pagi hari ini ada keluhan dalam rumah tangganya, istri tidak berbakti kepada suami, suami tidak bertanggung jawab kepada anak dan istrinya ya Allah, atau mungkin anak-anak tidak berbakti kepada orang tuanya ya Allah, sadarkanlah mereka ya Allah, agar mereka bisa sadar kembali kepada iman dan takut kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawadah warahmah, yang saat ini yang sudah berumah tangga, yang belum memiliki keturunan ya Allah, berikanlah keturunan ya Allah, anak yang soleh dan soleha, berguna bagi agama Islam, bangsa dan negara ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, jauhkanlah kami dari fitnah ya Allah. Sakit ya Allah hati kami apabila kami difitnah yang sesuatu tersebut tidak kami kerjakan. Maka angkatkanlah ya Allah derajat kami orang-orang yang difitnah ya Allah. Kuatkanlah iman dan takwa agama Islam kami sampai akhir hayat kami. Ya Allah, mudahkanlah rizki kami umat Islam ya Allah, agar kami bisa berangkat ke tanah suci-Mu ya Allah, untuk melaksanakan ibadah umrah dan ibadah haji ya Allah. Yang mungkin yang saat ini pada pagi hari ini ada anak yang berkeinginan memberangkatkan orang tuanya berangkat ke tanah suci ya Allah. Mudahkanlah rezeki anak tersebut agar bisa membahagiakan orang tuanya, ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa orang tua kami yang mungkin saat ini pagi hari ada orang tua yang sudah mewafat, ya Allah, sudah di liang kubur. Lapangkanlah kubur mereka, terimalah amalan imah mereka, cahayailah kuburnya dengan cahaya yang indah. Rabbi filli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shohira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, air bisa dibasakan Al-Fatihah 21 kali, ditiupkan, terus diminum bagi yang sakit, diminumkan kepada suami yang mungkin tidak sering emosi atau anak-anaknya. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah. Dan ingat, semua yang saat ini kita hadapi cobaan dari Allah, supaya kita lebih bertakwa, beriman kepada Allah. Yuk kita jalankan takwanya Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Bagi yang ingin praktek, ingin pengobatan, silakan hubungi alamat di bawah ini, ke www.ustadzcilik.com, atau yang ingin umroh haji ke www.sahabatkarimah.com. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan keinginan Anda dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.